Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, semangat untuk mengkritisi campur aduknya tugas pokok dan fungsi antara aparat sipil dan militer bukanlah wujud dari semangat anti peran militer. Menurutnya, semangat itu lebih didorong oleh keinginan untuk memiliki aparat sipil dan militer yang baik serta profesional sesuai amanat undang-undang yang telah memisahkan peran sipil dan militer. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan tersebut, berikut paparan dari pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, masih ada banyak pihak yang sampai sekarang salah sangka bahwa penolakan itu identik dengan anti peran militer. Apa pendapat Bapak? Saya pribadi dengan pengalaman panjang, saya dulu mimpin majalah tentara segala macam, saya pengen dan bermimpi punya tentara yang disegani, yang ditakuti, yang dihormati di luar karena disiplinnya, karena kemampuan militernya, karena kapasitas institusinya sebagai penggetar itu. Gitu. Saya berkali-kali dan saya kira banyak anggota masyarakat yang lain yang sharing dengan perasaan saya ini, merasa terhina dengan sikap-sikap Malaysia melecehkan bangsa Indonesia ini. Nah, kenapa begitu Pak Her? Kenapa? Karena salah satunya adalah tentaranya tidak mampu membuat takut tentara Malaysia dan pemerintah Malaysia. Nah, kenapa itu? Karena tentaranya tidak menjalankan fungsi-fungsi latihan dan fungsi-fungsi kemiliteran karena berminat masuk KPK, mungkin karena banyak duitnya di sana, atau berminat grebek ke kafe-kafe gitu, berminat grebek pupuk ilegal gitu. Ya kalau ilegal, kalau enggak, mereka tidak tahu pasal berapa ancamannya, undang-undangnya apa, segala macam gitu. Nah, ada prinsip-prinsip, ada norma-norma demokrasi yang dilanggar di sini. Tingkatnya, ya ini setback aja. Saya heran kalau pimpinan TNI dan pimpinan KPK dan pimpinan negara ini masih punya pikiran begitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.